hatiku pergi bersama angin memasuki jendela kamarmu. Peluklah dan beri keharapan. Semuanya berada dalam pelukan kedua tanganmu. Bukalah jendela, berikan itu padaku. Asmara, hatiku pergi bersama angin memasuki jendela kamarmu. Peluklah dan beri kehangatan. Dengar, dengarlah setiap irama.